kabar? Amin, silakan duduk Bapak Ibu. Alhamdulillah bahagia sekali hari ini bisa hadir di sini dengan rasa syukur, dengan semangat. Kami yakin sekali insya Allah ini adalah partner sejati meeting terbaik sedunia. Amin. Kami punya naluri dari sorot mata Anda, insya Allah Bapak Ibu. Insya Allah, Anda lah yang akan jadi leaders club berikutnya di tempat ini. Alhamdulillah. Yakinkan itu. Insya Allah Anda pasti bisa. Kami percaya itu. Karena kami sudah lakukan ini 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu sama, kami seperti Anda duduk di situ. Penuh semangat. Ini yang menjadi modal utama kita. Kalau kita semangat, semua masalah selesai. Di belakang itu ada pembimbing kami, Platinum Leaders Club, Crown Ambassador bekas tukang pangkat, Bapak Rio Anando. Yeah. Ada senior, tukang ojek, Platinum Leaders Club, Bapak Erwan. Di belakang juga ada 2 emak-emak. Jadi Leaders Club, Ibu Lisma, ada 3 maaf. Yang 1 hamil, jadi mama plus ya, mama plus hamil. Ada Desi Lisma Tata, ada Om Alfian, ada Om Firdaus, dan satu lagi dari si Junjung, New Leaders Club, sahabat kita. Padang Bilo jadi Leaders Club. Kapan Anda jadi Leaders Club? Pastikan Anda yang naik panggung nanti Bapak Ibu, pastikan. Apapun sekarang kondisi kita, apapun, sesulit apapun barangkali kalaupun itu sulit, sesusah apapun, kita mutlak bersyukur, kita sudah sukses melewatinya. Kesulitan apapun, intimidasi apapun, kalaupun itu ada yang menimpa kita sudah lewatin. 2012 sudah berlalu, kita masih punya waktu untuk menjadikan tahun ini tahun terbaik kita. Anda mau ya? Anda siap ya? Siap. Itu semua tergantung dari sikap kita. Dato' Razi katakan, untuk sukses diperlukan sikap yang baik dan benar. Para Royal Crown Ambassador katakan, untuk sukses perlu sikap. Bahkan sikap itu kontribusinya lebih dari 80% untuk kita sukses. Jadi bukan sekolah kita, bukan gelar kesarjanaan kita, bukan tebalnya dompet kita. Tapi apa yang menjadi tertanam di pikiran kita, apa sikap kita, itu yang membuat kita sukses. Ngomong-ngomong, kira-kira ada yang bisa bantu saya, apa sih definisi sikap? Tingkah laku, kepribadian, oke. Ada lagi? Tepuk tangan dulu untuk Uni-Uni. Tentang sikap, ada lagi? Cara berpikir, ya. Tepuk tangan, cara berpikir ya. Di salah satu kaset Foundation Pack ada kaset sikap. Siapa? Pak Hendri Rikianto. Di situ beliau katakan apa? Sikap adalah cara pandang kita. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Sikap itu cara pandang kita. Kalau saya tanya kepada Anda, ini kuping cangkir ini sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan Anda mana kanan? Dari sisi Anda ini sebelah kanan, sebelah kiri? Kiri. Sepakat ya? Ya. Oke. Kalau dari sisi saya ini sebelah kanan? Kanan. Anda bilang ini kiri, saya bilang ini kanan. Dan kita bertengkar. Kita bertengkar. Sampai pertengkaran kita ini ke langsung managing director PT Kelly International, Dato' Darren. Sampai ke sana kan gitu. Karena seru sekali. Ini masalahnya adalah kuping cangkir ini sebelah kiri. Kadir bilang sebelah kanan. Siapa yang salah kan gitu. Padahal kupingnya cuma satu. Dato' Darren senyum-senyum. Oh iya. Dari mana kita melihat itulah sikap Bapak Ibu. Dari mana Anda melihat bisnis ini? Apa sekedar iseng-iseng untuk menghabiskan waktu? Atau sekedar supaya bisa keluar rumah? Bagaimana sikap Anda terhadap bisnis ini? Saya yakin semua Anda pasti menjawab, Kelling adalah karir saya. Keling adalah karir saya. Saya adalah pengusaha, saya adalah investor, kan gitu. Itulah sikap yang benar. Sehingga apapun ceritanya, kita mesti paham posisi kita. Karena kita sudah melihat dari sudut pandang yang benar. Pertanyaan kami berikutnya, bagaimana menumbuhkan sikap yang benar? Kan itu. Semua kita tahulah definisi sikap, bagaimana kita melihat dari sisi lain. Nah Bapak Ibu, karena sudut pandang inilah kami masuk di Keling. 2006 itu posisi kami salah satunya adalah general manager. Enak dong ya, general manager duit banyak. Di samping kami juga waktu itu masih juga sebagai direktur dan komisaris karena kami bangun bisnis dengan beberapa teman kami. Karena pola hidup yang tidak tepat, ya, sehingga kami menderita kolesterol. Kolesterol. Syukurnya kami punya sudut pandang yang benar. Allah kasih pesan, kami syukurin kami menderita kolesterol. Walaupun kami tahu resiko kolesterol itu paling-paling untung orang kolesterol adalah stroke. Itu paling untung. Tidak enak. Kami tidak mau pakai produk-produk kimia itu masalahnya. Karena dia tidak ngatasi masalah. Dia hanya menghilangkan rasa sakit yang sangat sebentar, temporer. Karena pola hidup. Kebanyakan kami menghabiskan waktu di luar kota. Kami tinggal di Jakarta, Bapak Ibu. Kami tinggal di Jakarta, tapi dalam aktivitas konvensional kami harus ke beberapa pulau di Indonesia ini. Untuk mencari peluang, hire orang, bangun bisnis baru. Seperti itu kira-kira. Makan gak benar, hobi kami makan kepiting itu. Kepiting itu tinggi sekali kolesterol. Akhirnya kami menderita kolesterol, titik. Proyek kami ada beberapa di Medan, sehingga kami dari Jakarta harus ke Medan sebulan 4 atau 5 kali. Nah dalam kesempatan itu kami tanya sama staff-staff, saya sekarang kolesterol saya sedang tinggi, saya kasih uang 200 ribu kalau saya tidak salah waktu itu, tolong belikan produk Helbar terbaik sedunia. Dalam hati saya, tentu dia akan pergi ke beberapa apotek sekarang kan yang bagus itu ya, yang khusus herbal, produk-produk bagus. Nah oleh beliau dikasih klorofil. Dia kasih klorofil, kemudian dia kasih omega, tapi uangnya kurang pak. Kurang berapa saya katakan? Kurang sekian, saya tambah. Sehingga saya konsumsi produk yang 2006 awal, kami konsumsi klorofil dan omega. Besoknya dia tawarin kino lagi. Sampai saya marah ini sama staff saya. Kenapa enggak sekalian saya bilang? Karena ini kolesterol tinggi adalah sesuatu yang serius buat saya. Sesuatu yang serius. Apa saja yang bisa menyembuhkan saya, berapapun dananya saya bayar, saya bilang. Akhirnya dia kasih kino, dia kasih gamat. Saya paling ingat itu pertama klorofil, omega, kino, gamat, dan spirulina. Alhamdulillah kami sembuh. Selesai masalah kolesterol. Selesai. Ternyata di rumah kami juga bukan orang-orang sehat. Kami merasa sehat waktu itu, ternyata kolesterol. Istriku yang cantik itu, Titin, ya. Itu parah juga waktu sholat, sujud. Ketika dia bangkit, tulangnya bunyi. Padahal belum nenek-nenek waktu itu. Pengapuran. Tapi sama dengan saya, dia tidak mau juga produk kimia dan tidak mau juga produk multilevel. Kami sendiri gak tahu bahwa ini produk multilevel. Sumpah demi Allah. Kalau saya tahu produk multilevel, belum tentu saya mau. Sombongnya dulu kadir ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Istri kami gengsi. Cuma dia kaget. Ini cerita produk. Produk Keling. Dan dia konsumsilah. Akhirnya dia sembuh. Dia sembuh, kami bersyukur sekali. Dan saya masih belum tahu bahwa ini multilevel marketing. Anak kami yang pertama, Indah Katinanda, kuliah di UI, ngekos. Anak kos ini kan makan tak teratur, sehingga sakit mah. Produk kita baik untuk sakit mah. Jadi rata-rata dengan konsumsi klorofil, spirulina, dan omega sekuat sembuh. Alhamdulillah, Indah sembuh. Anak yang kedua Muhammad Fikri itu sakit asma sejak lahir. Jadi kalau pagi hari, makanya di tiap kamar mandi kami ada air hangatnya buat dia itu. Jangan antrian. Apalagi perubahan udara ini musim dingin ini. Kasihan asma. Gantengnya hilang. Dengan Ayu Asmo dan tentu aja cleansing dulu ya. Cleansing kino, balancing, klorofil omega spirulina dan Ayu Asmo. Alhamdulillah sembuh dan jerawatnya sembuh. Tadi jerawatan. Oh, sekarang ganteng gitu. Itu awal kami berkenalan. Yang parah tuh Windy. Kata dokter dia kurang gizi. Bisa bayangkan anak pengusaha kurang gizi. Esmosi anak mudanya. Saya jumpai, Pak dokter, saya belum bisa terima dikatakan anak saya kurang gizi. Baru dokternya wawancarai, anak saya ini suka makanan sepat saji. Kami pikir dulu makanan beken. Ternyata racun ya, baru kita sadari itu racun. Nah makanya sekarang Windy itu salah satu dari tiga anak kami yang paling getol mengkonsumsi produk-produk kita. Dan saya belum tahu itu produk dari multilevel. Anda bayangkan. Kami juga lupa entah berapa bulan akhirnya Mr. Selendra Maulana dan Mr. Sopri masuk ke ruangan saya. Saya waktu itu GM. Nek. Ini anak buah ini ceritanya. Nek. Masuk cerita. Presentasi lah. Ya Allah rupanya multilevel ya Anda. Saya bilang seperti ini. Nanda, tobat Nanda. Sebelum terlalu banyak orang yang kau tipu. Kira-kira begitu. Tapi dia balas balik. Pak, menurut Bapak, saya sudah nipu Bapak enggak? Enggak, saya bilang. Enggak, saya sembuh. Titin istri saya sembuh. Indah anak saya sembuh. Muhammad Fikri sembuh. Windy sembuh. Enggak ada sindang. Ini lain Pak, ini bisnis jaringan katanya. Bisnis jaringan. Oke lah, apa sih keuntungan kalau saya masuk? Saya tanya. Kalau Bapak masuk bisa dapat diskon 20%. Setelah jutaan duit kita dia gunakan, baru dia sponsorin, bayangkan. Saya tanda tangan langsung, lumayan kan diskon 20%. Dan saya baru tahu satu kantor itu 95% sudah keling. Tapi tidak satu pun ada yang berani sponsorin general manajernya. Coba. Anda berani sponsorin general manajer Anda? Jangan-jangan dia kolesterol juga kayak saya dulu. Nggak, produk kita bagus. Syukurnya kami menyikapi segala sesuatu itu dengan rasa syukur. Walaupun memang resiko kena kolesterol. Nah oleh Nanda, Pak menarik gak bisnisnya? Multilevel, sorry Nanda. Gak level, sorry ya. Tidak level. Walaupun dia sebut multilevel tapi tidak level menurut kami. Tapi ini pintar anak ini. Dia baca buku bagaimana mencari kawan dan mengari orang lain. Dia SMS saya. Pak kalau ada waktu dia bilang dengan santun, malu mana buah? Bapak bisa lihat business opportunity presentation. Bahasa ini menarik saya. Business opportunity presentation. Presentasi peluang usaha. Kami kerja kami setiap hari cari peluang dan pakai duit banyak. Ini gratis untuk melihat peluang usaha. Kan itu bahasa Indonesianya. Penjelasan, jadi BOP itu Business Opportunity Presentation, penjelasan peluang usaha. Buat kami ini menarik. Nanda, aku datang, saya bilang. Padahal saya main bowling, gak datang. Tidak datang waktu itu, gak datang. Dia temuin lagi pada minggu berikutnya, karena kami, ini ceritanya kan di Medan, kami keluarga kami di Jakarta. Dia datangin lagi. Pak, mau gak Pak serius di pesen ini? Mau juga Sinda, gengsi lah bilang gak mau, kasihan kan. Karena kami baik juga kok. Ya orang udah nawarin kita tolak kan kasihan, bagaimana kalau kita ditolak orang. Jadi kapan Pak? Ntar Landa aku pelajarin dulu 3 bulan lagi. Padahal itu bohong. Jadi kalau ada orang bilang, entarlah Jo, 3 bulan lagi. Itu bohong, itu alasan aja supaya gak ditanya-tanya lagi. Tapi Nanda ini ngotot. Pak, kalau memang ini Bapak ada lihat produknya, produk tok waktu itu, produk tok. Oke lah, sebelum main bowling, saya mampir dulu produk tok, saya liatin. Saya baru tahu klorofil itu bisa ngangkat orang. Tapi tetap saja, ini kan biasa ini sekarang orang pakai sihir, kira-kira gitu ya. Karena dulu belum baca berpikir berjiwa besar sih. Jadi ngelihat yang salah aja kan. Kami naik ke atas panggung Bapak Ibu, membuktikan. Naik ke atas panggung demo klorofil seperti itu. Iya kan, demo klorofil. Kami ikut demo itu. Wah ini keren ini. Saya gak perlu pintar ngomong. Cukup demo aja dan produknya memang kami udah rasakan. Produknya memang keren. Tidak hanya membuat kita sehat, berstamina, awet muda. Tapi hubungan suami istri jadi lebih oke kan gitu. Mulai tercemar. Dan memang hebatlah Sofri sama Nanda nih. Dia panggil lah Pak Calvin. Anak muda ini kan. Bikin grup meeting di Stokis. Dia tahu, dia kan tahu. Saya kan punya agenda kunjungan ke Medan. Bisa tanya sekretaris saya. Jadi saya biasanya di Medan 2 malam atau 3 malam kan gitu. Dan dia tahu jadwal saya nongkrong di sini, nongkrong di situ. Dia bikin jadwal yang saya pasti tidak nongkrong. Sehingga saya tidak punya alasan kalau dia undang. Jenderal Calvin datang ke Medan bikin grup meeting untuk semuanya. Karena judulnya belajar, saya suka belajar Bapak Ibu. Saya hobi sekali belajar. My hobby is belajar. Learning is the best. Di samping fotografi ya. Kami datang ke pertemuan itu duduk paling depan. Saya tidak biasa duduk di belakang, duduk di depan. Orang nomor 1 harus duduk di depan. Duduk di depan dan saya bawa buku catatan. Tapi sorenya saya panggil si Nanda. Nanda, dulu kau ajarin aku, saya bilang. Nah, Pak, bisnis ini duplikasi, dia bilang gitu. Dan dia nulis di kertas double folio besar. Langsung saya panggil office boy, Min, sini, kau beli dulu buku besar ini. Ini kan niat mau belajar nih, karena duplikasi. Jadi apa saja alat yang dia gunakan, saya harus milikin. Buku kami buku besar. Ini sederhana ini Pak katanya. Bapak punya banyak kawan? Punya. Oke, Bapak masih ingat nama-namanya? Ingat. Tapi orang normal Pak, itu dalam 15 menit bisa 50 daftar nama. Anak mudanya kolerik, ditantang kayak gitu. Saya beri ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng 200 daftar nama 10 menit. Karena saya buka HP saya. Ya kan gak dilarang. Kan gak dilarang. Tapi kalau masih dalam HP belum daftar nama. Setelah disalin ke buku baru judul daftar nama. Udah masuklah maghrib. Saya sholat maghrib. Langsung berangkat ke Stokis dengan semangat 45. Mau belajar. Ceritanya gitu. Saya duduk di depan. Saya memang niatkan belajar. Saya lihat. Bisnis jaringan esensinya memberdayakan orang. Saya tertarik. Ini mulia. Kan gitu. Cuma masih gengsi. Satu poin. Sistemnya sederhana maka diduplikasi. Masuk di otak awak kan. Kalau sistemnya sulit gak bisa diduplikasi. Karena sistemnya sederhana diduplikasi. Saya tanya apa sih sebenarnya duplikasi? Hanya mencontoh saja katanya. Ini yang saya suka Bapak Ibu. Dapat saya, sistem sederhana, duplikasi dan nyontoh. Produknya bagus. Kami makin tertarik. Tapi masih gengsi. Saya ingin kenal dulu sama anak muda ganteng satu ini yang dari Siantar yang bernama Pak Calvin ini. Saya ngobrol. Saya pancing pertanyaan. Dia jawab dengan senyuman. Pancing pertanyaan. Dia canggih dan jawabannya sederhana. Sehingga kalau misalnya orang main catur, karena kami juga suka catur, itu dalam peperangan itu kalah telak. Oh ini orang hebat. Kan dia sukses sekali. Waktu itu dibilang beliau itu punya bonus 300 juta. Padahal baru 168 juta waktu itu. 180 juta waktu itu. Sudah hebat juga sebenarnya ya. Kita setengah mati itu nyari 100 juta. Dia pensiunan 168 juta, bayangkan. Yang menarik bukan bonusnya. Semua orang bisa punya duit seperti itu. Tapi waktu dia yang atur. Anak muda punya bonus dan itu adalah uang pensiun, rendah hati, sederhana lagi. Wah. Sudah pasti saya mulai tertarik dengan pandangan pertama beliau. Itulah awal kami semakin tertarik dengan Kelling. Itu di akhir 2006. 2006. Tapi tetap aja masih gengsi, susah sekali ini. Sehingga akhirnya saya hanya tanya seperti ini. Apa orang seperti Abdul Qadir ini bisa jadi Crown Ambassador? Bisa, jawabnya. Mantap. Berapa lama orang rata-rata jadi Crown Ambassador? 2-5 tahun katanya. Karena saya suka tengah-tengah, saya pakai ukuran pertengah 2,5 tahun. Saya jadi Crown Ambassador. Tapi belum berani ngungkapkan, masih malu. Itu masih terpatri. Seterusnya beliau istilah sekarang follow up. Follow up kami, dia bilang belajar sama Nanda. Saya belajar sama Nanda, padahal dari sisi usia saya lebih tua, dia juga belum kawin, di kantor juga dia bawahan saya. Tapi kalau kami tidak menurut apa kata dia, tidak mungkin downline kami nurut. Masalah pertama yang jadi tantangan kami adalah ego bos. Ego bos. Salah satu sisi bagus, tapi sisi yang lain juga jelek. Kalau kami terus pelihara, gak mungkin kami bisa jadi Crown Ambassador. Gak mungkin kami bisa partner sejati aja, gak mungkin. Karena orang partner sejati seperti Anda ini, itu orang yang sudah mampu memulai mengekang ego. Akhirnya kami ambil ego kami, hey ego sini kok, kami jajak. Saya belajar, Pak Nanda buka foundation pack, kami isi foundation pack. Saya tanya, friend, kalau berdua friend, kalau pertemuan umum baru bapak, kan profesional. Friend, kok kasih tahu dulu aku, macam mana supaya aku bisa tahu ke sistem ini, dengan cepat. Baca sampai 50 kali katanya, saya baca 100 kali. Kami selalu melebihkan apa yang menjadi tawaran kewajiban. Kami ulangin. Kami selalu melebihkan apa yang menjadi tawaran dari sebuah kewajiban. Itu kebiasaan kami. Kami selalu menetapkan standar tinggi dalam kualitas. Yang disebut di kaset Paradi, gantungkan impianmu setinggi bintang di langit. Kalaupun tak tercapai, badan kita tidak jatuh dan kotor dek lumpur di tanah. Sudah dengar kasetnya? Ya. Selalu aja menetapkan. Akhirnya kami mulai mengetahui, oh sistem itu seperti yang kita diskusikan tadi adalah cara. Kemudian key system itu sederhana, segitiga E, sikap, service, sponsorin, intisarinya 7 langkah sukses. Dan syarat untuk bisa sukses dengan menjadi partner sejati. Sehingga kami semakin getol, kami semakin getol, kami semakin getol. Berapa lama? Apa-apa target yang mungkin saya capai? Saya tanya sama plan saya. Leaders Club, berapa lama jadi Leaders Club? 1 tahun, oke. Saya bersumpah 1 tahun harus jadi Leaders Club. Padahal Pak Calvin jauh ya. Saya belajar sama Pak Iwan Hartanto, sama Pinta, sama Haris, sama Amri di Medan. Saya bilang sama dunia, Abdul Qadir bulan 12 pasti jadi Leaders Club. Di kaset Pak Hendi kan disebutkan, kalau kita susah menemukan impian kita, cari ketakutan kita. Kami lakukan, dan kami bersumpah juga, kami presentasi harus 3 kali one on one, dan tiap malam home meeting, pantat kami hadir di ruang tamu orang, harus tiap malam. Kami harus total, kami harus menyediakan 5-6 jam setiap hari tanpa kecuali. Itu yang sulit Bapak Ibu. Kebiasaan kami ini malam minggu itu harus keluar sama anak istri kami. Harus foya-foya. Anak kami harus hidup sebagaimana anak orang kaya hidup. Dia harus makan di restoran pilihan dia. Tidak boleh lihat harga. Kebiasaan yang sudah tertanam lebih 10 tahun. Itu saya tinggal. Saya harus hadir di ruang tamu orang. Pemimpin harus mencontohkan. Kami harus ikhlas lakukan itu. Itu berat. Tidak jarang kami terima SMS dari Windy Katinanda. Pap, pulang dong, Pap. Kan cuma 2 jam pesawat. Uang papa banyak. Saya bilang, sabar nak. Ini momentum lagi ada. Windy gak ngerti momentum. Kalau boleh ditukar apa nak? Oke, papa boleh gak pulang tapi diganti handphone. Oh, gampang. Anak yang kedua kasih tahu, papa serius, Pak Dikeling. Serius nak? Saya bilang. Emang ada duitnya? Kata Om Kelvin ada. Iya kan? Kata Om Kelvin, saya kan gak tahu. Kalau papa serius, 1 tahun beliin Kiki mobil uang dari Keling. Abdul Qadir ditantang. Deal, saya bilang. Saya paling berani ditantang. Asal resikonya gak mati, saya mau. Saya mau. Tentu ini membuat kami lebih serius lagi. Sehingga kami bersumpah 3 kali one on one presentasi dan malam harus home meeting. Kalau enggak gigi kami rontok. Cilakunya Bapak Ibu, lebaran tidak 3 kali Pak presentasi. 3 gigi saya sampai sekarang bolong. Kami ganti sumpah kami. Kalau tidak 3 kali presentasi 10 kali. Yang penting 1 tahun bisa leaders club dan bisa hadiahkan Muhammad Fikri sebuah mobil. Tapi 1 tahun saya belum bisa memberikan mobil ke. Penghasilan saya kalau gak salah di akumulasi 1 tahun itu 70-an juta lebih. Belum tentu istimewa. Akhirnya 1 tahun setengah saya telpon anak saya. Ki, kemari Ki. Ke showroom. Mobil Kiki yang ini kan? Ya. Yang spek paling bagus sedunia nak. Ini? Iya. Udah benar nak? Udah. Rasakan. Gemetar Muhammad Fikri terima dia dari bapaknya. Hasil dari Keling Bapak Ibu. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Apakah ada pengorbanannya? Pengorbanannya ada Bapak Ibu. Pengorbanannya di sikap. Sikap. Nah bagaimana membangun sikap ini Bapak Ibu? Sudah pasti salah satunya yang mutlak utama dan utama adalah bersyukur. Orang bersyukur adalah mereka yang tidak pernah mengeluh dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Itu ciri orang bersyukur. Tidak pernah mengeluh. Ada masalah, alhamdulillah. Karena masalah itu adalah cara Tuhan, cara yang maha kuasa untuk meningkatkan kualitas kita, untuk menggandakan kebahagiaan. Contohnya seperti ini. Kalau kita misalnya ada sesuatu keinginan kita yang gak tercapai, kita tentu sedikit kecewa, jujur ya, jujur. Lalu kita cari cara lain sehingga keinginan itu terwujud, senang. Senangnya ganda kan? Senang pertama apa yang kedua? Pasti yang kedua. Itulah cara Allah untuk membuat kita besar melalui masalah. Maka orang besar itu selalu melihat peluang di setiap masalah. Orang besar melihat peluang di setiap masalah. Itu ciri orang yang bersyukur. Dan ini mutlak. Untuk membangun sikap yang baik. Apalagi yang kedua, sudah pasti Bapak Ibu, kerja keras. Tapi tidak sekeras tukang pangkas. 7-8 jam. Kerja keras di Keling tidak seperti itu. Tidak sekeras jadi tukang ojek. 12 jam, Mbak Erwan, kerja keras di Keling untuk membangun sikap kita. Downline kami marah, kami mau cerita seperti ini. Waktu peringkat kami rubis setelah mendengar kasetnya Pak Joko Komara bagaimana membangun bisnis di luar kota, kami mulai tanya ke upline kami, saya ingin bangun bisnis luar kota. Oke katanya, tapi harus biaya dari bonus Keling. Standarnya adalah bonus, berapa bonus? Kalau udah 5 juta mulai boleh. Saya buka. Kita mulai buka bisnis di Sibolga. Nah waktu itu ada kita bikin acara pertama dan ada salah satu yang menjadi downline kami itu buruh pelabuhan. Kerjanya keras. Dia harus mindahkan es ratusan kilo naik. Nurunkan dari truk, bawa kereta dorong, pindahkan ke sana. Setiap hari, setiap pagi. Gajinya cuma 600. Saya bilang di Keling tidak sekeras itu. Sehingga sahabat kami ini tertarik. Tapi syaratnya saya bilang, untuk serius di Keling, Anda harus benar total sistem. Sistem itu cara ya, total sistem. Anda harus pelajari sistem itu melalui foundation pack. Anda harus dengar 4 kaset itu dulu. Hampir mirip seperti kami. Kalau kami sampaikan kepada beliau baca 50 kali, dia baca 150 kali. Dan sampai sekarang dia masih pelajari itu case system melalui foundation pack dan mendengar semua kaset case system. Kebiasaan dia mendengar satu kaset itu satu hari 5 kali kaset yang sama. Kaset sikap dulu, Keling is the best dulu, sponsorinnya Pak Joko dulu, lalu kesehatannya Pak Santoso. Itu dia sampai melotok. Sehingga dia protes kalau dibilang di Keling kerja keras. Nah, buruh lebih hitam dari saya, tapi sekarang lebih ganteng. Dulu dia miskin, miskin. Ya macam mana mungkin kaya 600, anak 2. Jadi asal malam anaknya rebutan susu. Saking miskinnya, kasihan sekali. 5 tahun yang lalu. Karena dia benar-benar total sistem, sekaranglah punya rumah pulonya. Sudah jadi Crown Ambassador, Edward Serep Lumban Tobing. Anda boleh undang dia kemari. Karena dia protes, saya sebutkan di Keling itu kerja keras. Dalam salah satu buku The Greatest Networker in the World, untuk sukses di Keling, paling tidak 5 jam, paling tidak. Ada juga downline kami, dia sudah 4 tahun, bonusnya baru 2 juta, 3 juta protes. Ya kita dengar dulu dong sebagai upline, kan kita dengar dulu dia nih. Oh iya, saya turut prihatin dengan tulus. Kita dengar, dia minta dimaklumi, kita maklumi. Dia minta disetujui, saya setujuin. Tentu saja sudah pasti diminta atau tidak, kami puji. Baru kami tanya, kamu berapa jam rata-rata di Keling? 1 jam atau 2 jam, Pak? Oh, 1 jam atau 2 jam, 4 tahun, minta bonus di atas 10 juta. Saya kembali bertanya ke dia, realistiskah ini? Saya bilang, kamu kerja di mana? Pabrik. Berapa tahun di atas 10 tahun? Berapa jam per hari? 8 jam. Berapa gaji? 4 juta. 8 jam per hari di atas 10 tahun 4 juta. Kamu di Keling 4 tahun yang cuma 1 jam mau minta bonus di atas 10 juta. Realistis gak? Kerja di pabrik, bonus di Keling. Realistis gak? Anda profesi apa? Kan banyak tuh yang suka protes. Iya kan? Apakah dia seorang guru? Berapa jam kerja kerasnya di Keling? Kalaupun disebut kerja keras. Tepuk tangan dulu. Apa sih kerja keras di Keling? Baca buku ya. Kalau di Keling, Anda fahamkan tentang sistem. Ini kan Anda seperti ini nih, Anda distributor. Oke. Okay? Yang namanya total system itu kan ada segitiga S di atas sikap. Ini sedang kita bahas. Service, sponsorin. Oke, intisarinya ini apa? 7 langkah sukses. Yang pertama apa? Impian. Mestinya menurut foundation pack, kalau Anda punya impian harus melahirkan komitmen. Komitmen sesuatu yang mesti kita lakukan. Mesti. Mesti itu setara dengan wajib, mutlak, mutlak, mesti. Kita hidup seperti ini karena terlalu banyak melakukan yang mau kita lakukan. Bapak Ibu, tidak satu pun orang sukses di dunia ini yang dia awalnya melakukan yang mau dia lakukan, tidak. Dia harus lakukan yang mesti dilakukan. Itu perlu dipahami. Nah, impian itu harus melahirkan sesuatu yang mesti. Apa yang mesti? Yang dianjurkan oleh case system. Berdasarkan pembimbing kita, upline kita. Upline partner sejati kita, upline leaders club kita, dan upline Crown Ambassador above. Itu mesti, gak boleh tawar-menawar. Bangun bersama 3 leg, ya harus bangun 3 leg. Tidak ada pertemuan tanpa 3 leg. Tidak ada. Pak Erwin, Pak Hendy, para royal itu, apalagi Pak Hendy, kemana-mana, ke toilet aja 5 leg dia. Ke toilet aja 5 leg dia, bayangkan. Sama lagi ke pesta. Itu yang mesti, tidak ada pertemuan tanpa 3 leg. Mulai sekarang, Mulai sekarang, kalau sekarang belum tiga leg tidak apa-apa. Hari ini kan harinya tobat kita, tobat nasuha lah ya. Pertemuan harus? Pertemuan harus? Amin, insya Allah. Itu yang mesti. Itu baru disebut kita punya impian, melahirkan komitmen. Nah komitmen ini, hasil berikutnya adalah obsesi. Obsesi. Obsesi itu kayaknya ini tanggal 1 Juli, tanggal 1 Juli ada rekor, aku harus emerald. Kalau udah terobsesi, itu senior crown ambassador bacanya bukan Erwan, emerald. Senior crown ambassador emerald. Ini asosiasi emerald. Partner sejati emerald. Crown ambassador emerald. Itu obsesi. Semua yang kita lihat emerald. Itu baru obsesi. Atau leaders club. Kami dulu gitu. Ini leaders club. Kelling your global leaders club. Begitu. K-system leaders club. Semua tulisan-tulisan itu leaders club. Seperti itu baru obsesi. Kalau Anda sudah dapatkan ini Bapak Ibu, maka Anda pasti punya gairah. Karena ada energi. Persis di buku Berpikir dan Berjiwa Besar, cara jalan Anda lebih cepat dari orang lain. Dada Anda membusung, tapi senyum Anda lebih renyah. Itu ciri-ciri orang sukses. Duduk paling depan. Nggak main lagi duduk di belakang. Juara itu duduk di depan. Itu baru energi. Itu baru energi. Nah menurut Pak Widodo, bagaimana meningkatkan energi? Energi bisa ditingkatkan. Pak Widodo itu kan dulu dukun. Tapi sekarang omsetnya hampir 2 juta. Di Kuala Lumpur aja 1 juta setengah BV. 1 juta setengah BV. Menurut bilang, untuk menambah energi kita, tingkat pertama adalah bersyukur. Makanya orang-orang yang awet muda, itu orang yang banyak bersyukur. Anda pikir umur saya 70? Enggak, 54. Kan awet muda gitu. Enggak seperti 70 kan, seperti 54. Karena suka bersyukur. Itu tingkat yang kedua. Untuk menaikkan energi. Yang menghancurkan energi adalah menyesali perbuatan. Menggerutu. Ceritakan kejelekan orang. Mengupatnya, mengupat. Makanya orang yang awet tua itu seperti itu kerjanya tuh. Kita alhamdulillah bersyukur sekali kita awet muda karena kita tetap bersyukur. Berterima kasih. Cinta, itu cinta peringkat kedua energi. Yang ketiga baru terima kasih. Pertama bersyukur, cinta dan kasih sayang. Cinta akan kuberikan bagi hatimu yang damai. Energi kita naik. Jadi impian melahirkan komitmen, komitmen mewujudkan obsesi, obsesi melahirkan energi. Maka mereka yang sedang mengejar impiannya itu tidak ada letihnya. Anda tahu itu Om Firdaus sekarang sedang mengejar crown ambassador. Kalau enggak beliau akan disalib oleh istrinya Siti Rahmah, bunda. Kacau kan kalau istri crown ambassador kita masih cem. Cem, CM. Crown manager maksudnya ya. Jadi dia istilah Pak Hendri itu on fire. Tidak ada capeknya. Ada energinya. Dan energinya ditambah kalau bunda telpon. Awet muda karena energi. Milikilah impian maka kita akan punya energi Bapak Ibu. Itu kerja kerasnya di Kelling. Apa kerja keras yang kedua di Kelling? Apa kerja keras yang kedua? Setelah punya impian? Pakai produk. Itu kerja keras karena enggak semua orang tertarik pakai produk. Termasuk Anda. Udah berapa produk di tubuh? Ini produk nih. Ini gini-gini produk loh, pakai energi krim loh. Ini dalam perawatan ini. Karena pakai produk ini memang kerja keras. Tidak semua orang tertarik pakai produk. Orang justru banyak berjualan dulu. Padahal langkah kedua Anda harus pakai produk. Coba lihat kaos kakinya. Apalagi ada ngaku-ngaku PS kaos kakinya warna hijau. Produk. pakai produk. Ini langkah kedua kerja keras. Maka dia disebut kerja keras karena tidak semua tertarik pakai produk tapi ingin bonus besar. Bohong. Pak Erwan Nanda kan. Saya kasih tahu. Lihat di kamar mandi kita. Sabunnya apa? Warna merah apa love-love hijau? Paten. Mukmin, mukmin. Iya. Tuh. Pakai mukmin ya. Jangan ada dusta di antara kita, Bapak Ibu. Langkah kedua itu pakai produk. Harus kita ikuti. Kan ada plan gitu. Total system, go crown ambassador. Mengikuti cara secara total. Cara yang kedua setelah kita punya jelas tujuan, impian, cita-cita, kita pakai produk. Pakai produk. Supaya Piggy Beefy masuk bonus besar. Ini Piggy Beefy gak masuk karena gak pakai produk. Apa kerja keras yang ketiga? Daftar nama, kami hanya ingin ingatkan lagi, itu aset Bapak Ibu. Aset adalah sesuatu yang dengan itu kita dapat duit. Maka aset ini harus setiap hari harus ditambah. Pakai buku daftar nama, jadi buku daftar nama itu buku tabungan. Buku daftar nama itu buku tabungan. Makin bertambah daftar nama, makin bertambah tabungan. Harus dibikin. Kemarin kami, semalam kami di Bukit Tinggi bikin special meeting sama senior Crown Ambassador Erwan. Itu banyak teman-teman yang sudah pakai buku. Buku daftar nama. Makanya disebut kerja keras. Karena semuanya gak tertarik. Yang menyelamatkan bisnis kami menjadi alhamdulillah terus tumbuh adalah daftar nama. Daftar nama baru, gairah baru. Orang baru, gairah baru. Orang baru, semangat baru. Makanya tetap semangat aja. Kalau mau tambah semangat, tambah daftar nama. Bertambah tabungan kita. Itu kerja keras. Menulis daftar nama. Menulis daftar nama. Kerja keras. Bandingkan dengan kerja keras Anda nanti. Kita akan bandingkan itu. Ini kerja kerasnya di Kelly. Apalagi kerja keras yang keempat. Mengundang. Yang menentukan Anda naik panggung nanti salah satunya adalah tentang mengundang. Kami dulu tanya, plan yang tercinta, saya tidak mau lama-lama di Kelly. Harus mengundang itu saya gak suka, saya bilang. Saya suka telpon 1-2 orang, nongkrong gitulah di tempat-tempat yang enak gitu kan. Bagaimana caranya supaya cepat saya bisa leader club? Plan saya, Nanda bilang, undang orang banyak ke pertemuan. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya dia bilang. Oh enggak dilarang? Enggak. Yes. Saya semangat. Kalau Kelling melarang undang banyak, saya takut. Pasti lama saya sukses. Pasti lama jadi leader club. Karena enggak dilarang, di Vital Sen, manajer itu kan harus mengundang 60 orang. Vital Sign. Harus mengundang 60 orang. Waktu peringkat kami 9%, kami mengundang 150 orang. Grand BOP. Karena ini tentang peluang. Semakin banyak kami mengundang orang, semakin cepat sukses. Itu aja. Gak ngerti saya Bapak Ibu, saya gak pernah punya pengalaman di multilevel, gak pernah. Pengalaman jadi Crown Ambassador juga belum lama tuh. Dulunya belum. Mengundang, peringkat 9% saya undang 150 orang. Saya beli tiket, tidak langsung beli tiket, sekali 150 enggak. Dicicil dulu 20, tapi harus laku. Dan kami enggak canggih-canggih ngundangnya, kami hanya teman kami bilang, ada duit 10 ribu? Ada, boleh. Kira-kira pengertian teman yang kalau kita tanya, ada uang 10 ribu? Tentu ada. Dan tentu yang kita tanya orang yang punya duit 10 ribu dong. Biar dia mikir. Kata Pak Calvin, biar dia mikir. Jangan kita yang mikir. Ini kan banyak yang salah. Datang gak dia ya? Urusan datang atau tidak, Allah. Urusan kita mengundang. Jangan samakan urusan kita sama urusan Tuhan. Ini kan kebanyakan menyamakan urusan-urusan yang bukan urusan dia, maka bonusnya gak ada. Benar ya? Undang orang banyak. Manajer harus ngundang 60 orang di vital sign. Halo teman-teman yang baik hati, kalau Anda manajer mengundang 60 orang. Tentu kalau Emerald, 3 manajernya mengundang 180 orang. Paham? Berani? Amin. Amin. Karena banyak orang berhenti karena takut mengundang. Sederhana cara, gak usah canggih-canggih. Kayak gitu. Realistis kan? Logis. Orang tidak sakit hati. Lakukan ya. Lakukan itu ya. Apa saja sepanjang halal Anda lakukan. Yang penting Anda mengundang banyak. Siap? Ya. Siap? Ya. Deal loh ini. Ya. Oh ini serius. Ya. Berjanji ya mengundangnya. Beranikan diri kita. Beranikan diri kita. Kalau aku gak mengundang, bagaimana biaya pendidikan keluargaku? Kalau aku gak mengundang, bagaimana pendidikan anak-anakku? Maka aku harus mengundang. Aku harus beranikan diriku mengundang. Aku harus mengundang dan berani mengundang. Siap? Siap. Apa kerja keras yang kelima? Presentasi. Upline-nya Crown Ambassador Arya Suteja itu adalah satpam. Leg satunya Pak Arya Suteja itu manajer di salah satu industri farmasi di Solo. Leg duanya perwira tinggi polisi. Leg tiganya kepala DPRD Solo. Ketika ditanya kepada beliau, kenapa mempresentasi orang-orang hebat? Saya lebih bangga ditolak orang hebat. Risikonya sama. Tapi kalau orang kaya bergabung paling enggak 100 BV. Nah dari daftar nama Anda dipilah-pilah. Kami ingin ceritakan pengalaman kami dulu. Kami tidak tahu satu poin. Jadi kami dulu 400 BV karena kami gunakan sendiri. Kata plan kami, kalau sini 400 BV, saya dapat satu dynamic fund. Ini waktu bulan pertama ini, bonus saya bulan pertama itu 720, gak ngerti. Saya hanya berpikir, saya harus cari orang kaya yang diabetes. Itu yang kami lakukan. Saya list teman saya yang manajer ke atas. Saya tanyain, siapa yang diabetes? Saya bilang. Ternyata dapat satu orang diabetes. Saya presentasi. 500 BV, selesai masalah. Saya cari lagi dosen 500 BV. Nah tinggal leg 3 siapa ini? Ini waktu bulan pertama. Saya masukin istri saya belanja 400 BV. Maka bonus satu poin itu seperti itu. Tapi kami jual. Karena menjual buat saya bukan hanya masalah dibeli orang atau enggak. Kami berupaya menginjak-injak ego kami. Buat kami berjualan adalah belajar. Buat kami berjualan adalah meningkatkan keberanian menawarkan produk terbaik sedunia. Untuk apa produk terbaik sedunia kalau kami takut menawarkan ini, mempresentasikan ini kepada orang kaya. Yang kami lakukan selain menyampaikan daftar nama yang ada, kami pergi ke warung kopi di sekolah yang anak-anak orang kaya sekolah. Anak orang kaya rata-rata istrinya gemuk. Tembakan kami adalah Biogreen. Alhamdulillah itu terkabul. Jadi kami pergi ke warung itu, warung kopi lah. Warung kopi, pergi ke warung itu, kami ngobrol sama pemilik kopi. Ngobrol di sini tembakan ibu-ibu gemuk kaya itu yang naik mobil. Saya ngobrol di sini, saya cerita Biogreen. Rupanya yang punya ini diabetes. 500 BV yang punya warung itu Bapak Ibu. Tambahannya orang kaya itu Biogreen Spirulina. Gak usah suruh presentasi, pasti dia akan koar-koar sama kawan-kawannya yang gemuk. Aku suka pakai produk ini loh, harganya mahal loh. Ditambah ini spirulina, ini seperti ini. Ini nutrisi terbaik untuk mikronutrisi. Sehingga kalau kita konsumsi Biogreen sama spirulina, kita tidak hanya menjadi lebih lancing, tapi kita menjadi lebih sehat. Ya udahlah, permintaan berulang. Kenapa enggak pernah jual Biogreen? Ah, itu ya. Ini tentang sikap kita. Saya sebut aja satu merek mobil, kira-kira Mercy. Mercy itu salah satu mobil terbaik Eropa ya. Maaf saya. Kira-kira kalau dijual di kampung dibeli orang enggak? Apa Mercy-nya jelek? Harganya mahal. Pasarnya tidak di situ. Jadi produk ini produk bagus ditawarkan sama orang salah hasilnya. Paham ya? Paham ya? Dipilah-pilah lagi untuk Anda presentasi tadi. Presentasi. Perlu dipahamkan Bapak Ibu. Perlu dipahamkan. Banyak orang, ini bisnis. Bisnis. Dan bisnis ini melibatkan uang banyak. Anda kan mau bonus besar. Mau bonus besar kan? Mau bonus besar kan? Maka harus mengumpulkan sebanyak orang yang punya daya beli. Supaya cepat dan benar. Orang dulu rebutan, tapi orang tak dulu presentasi kami. Anda presentasi aja manajer, sama-sama ditolak kok. Tapi kalau dia bergabung 400 BV pasti, mungkin 500. Karena rata-rata orang punya uang, mengeluarkan uang untuk suplemen, orang-orang manajer ke atas lah, orang-orang berkemampuan lebih, mereka pasti beli suplemen. Dana suplemennya itu rata-rata 1 juta. Makanya kami bilang gampang. Anda tahu Bivi kami? Kami telepon teman-teman. Sampai sekarang. Saya kasih produk. Yang penting kau transfer duit. Gak ada urusan. Ini kemarin kami jual Kino. 1 paket. Oh iya dong. Krona Masador. Kami suka. Ini sebelum kemari. Sebelum kemari kami ada pesanan Bio Green. Sebelumnya dia pakai Kino, Klorofil, Omega sama Spirulina. Sekarang dia pesan Bio Green. Bisa menguruskan, bisa saya bilang. Saran untuk kurus yang pertama niat dulu. Kalau Bapak gak punya niat gak usah pakai produk kita. Karena produk kita bagus sekali. Saya bilang gitu kok. Emang bisa, bisa. Saya pesan Bio Green, ntar saya mau ke Padang dulu saya bilang. Seperti itu. Karena dia punya PT. Anda harus tahu. Apa itu follow up? Tindak lanjut. Oke. Bapak Ibu, ingin kami kesankan kepada kita semua seperti yang Pak Joko Komara katakan bahwa tujuan follow up agar Anda dapat jadwal presentasi. Nah, follow up ini harus dilakukan 4 kali. Kan follow up 80% orang buat keputusan, benar ya? Pengertiannya, kalau ini memberikan kontribusi 20% presentasi, follow up-nya 80%. Dengan kata lain, kalau si A udah Anda presentasi sekali, Anda harus temuin 4 kali lagi. 4 kali lagi. Harus ditemuin. Bukan difikirkan. Masa dia tolak saya ya? Padahal sahabat saya loh. Dia rindu katanya, saya udah mau ketemu dia. Bahkan tempat curhatnya saya loh. Tapi ketika saya presentasi, kenapa ya dia gak mau? Itu kan memikirkan, mestinya jumpain lagi. Urusannya kamu kalau tidak gabung tidak apa-apa, tapi beli produk dong, paling tidak Kesopi supaya aman dari kanker serviks. Loh produk Kesopi kan aman dari kanker serviks. Kalau dia perempuan, atau laki-laki Ayo Figu, supaya istrinya mantap. Ini kita cerita tentang bagusnya produk Kelingo, kenapa harus malu? Itulah gunanya setelah kita presentasi, harus memfollow up 4 kali. Kalau yang pertama dia masih belum mau, tentunya kita harus rubah caranya Bapak Ibu. Harus belajar. Sebagian orang melakukan lagi dengan cara yang sama lagi, tidak mau berubah ya tetap aja ditolak. Karena follow up membutuhkan people skill. Keterampilan. Keterampilan bisa ditingkatkan melalui belajar. Di buku bagaimana mencari kawan mempengaruhi orang lain, di kaset handling objection, di foundation pack sudah ada itu. Kita tidak mau belajar. Masih ditolak, cari cara yang berbeda, belajar lagi. Kabar baiknya itu orang kita ini kan susah untuk menolak kita 2 atau 3 kali. Kan benar kan? Kenapa kita takut untuk follow up sampai 3 kali Bapak Ibu? Follow up lagi. Kami gak pakai 1 kali 2. Pokoknya dia join titik. Jangankan orang lain. Tin Irianti, teman satu ranjang kami itu butuh waktu berbulan-bulan. Padahal sudah menikmati khasiat produknya. Apalagi orang lain coba. Apalagi orang lain. Enggak ada urusan. Kami dulu dipahamkan oleh upline, kalau dia tidak bergabung ke grup kami, bagaimana mungkin kami bisa mensponsori orang lain? Maka kami pelajari apa kesenangan orang itu. Oh, dia suka baca buku. Kami beli buku. Kami belajar suka baca buku. Dia suka agak berbau-bau politik waktu itu. Saya belajar politik supaya nyambung ngobrol sama dia. Kami panggil dia makan. Akhirnya dia bilang apa? Kau kan pandai kali kau Kadir. Ini istilah Medan ya. Kau kan pandai kali. Kau jumpa-jumpain aku supaya kau cerita Keling. Enggak lah bang, kita ini sahabat. Keling, ya Keling lah. Kalau aku sukses di Keling, ya doakanlah. Kalau abang gak mau di Keling gak apa-apa, saya bilang. Masa karena Keling kita seperti ini? Terus seperti itu. Terus seperti itu. Tanpa dia sadarin, yang tadinya kata-kata Keling itu asing di pikirannya, menjadi akrab kan? Menjadi akrab kan? Tanpa dia sadarin. 6 bulan kami nunggu dia. Sehingga 1 kali dia ke Jakarta, mampir di rumah kami, waktu itu Titin sudah masuk Keling dengan semangat 45, biasanya dia datang ke rumah, siapa aja yang datang ke rumah kami, kebiasaan kita lah kan ngasih makan. Nah waktu itu didatang tidak dikasih nasi sama Titin. Dihidangkan kloropil, dikasih sprilina, dikasih es. Titin ngobrol aja, jeder, jedor, jeder, clinching, balancing, activating, clinching, balancing. Langsung belanja omega 4. Titin telpon. Bang, Sireni udah gabung. Wah, saya gak kaget karena udah tinggal aja gitu. Yang kaget kalau udah kita pola berulang kali dapat orang lain join ke orang, apa boleh buat kan? Ini kan enggak. Makanya kalau Anda sudah follow up orang itu jangan dilepasin. Nah, kalau diambil orang bukan salah orang, salah Anda. Lah iyalah. Nah, join. Reni join. Suaminya join. Habis. Saya waktu itu di Medan, istri saya di Jakarta. Balik Medan. Bang, awak mau serius? Mau serius? Oke. Pak Erwan kenal gitu. Pak Sarizal Muiz yang Pak Erwan pernah ngasih grup meeting di rumah itu. Dan sekarang beliau leaders club. Kalau pada bulan kelima saya berhenti follow up dia, kami kehilangan 1 crown ambassador di grup itu. Karena downline beliau, Husnul Abrar nanti akan direkok sebagai crown ambassador. Lakukan follow up itu Bapak Ibu. Jangan seperti orang itu. Presentasi saja. Tidak pernah follow up. Ada yang tersinggung? Presentasi, presentasi, presentasi, presentasi. Kapan Anda punya dapat jadwal follow up? Follow up ini gunanya agar dapat jadwal presentasi. Presentasi gunanya agar dapat jadwal follow up. Follow up agar dapat jadwal presentasi. Presentasi agar dapat jadwal follow up. Itu aja Pak. Iyalah, orang itu aja crown ambassador kok. Itu kerja keras di Keling. Kerja keras di Keling. Apa kerja keras yang ketujuh? Membaca buku. Yang ketujuh, membaca buku. Membaca buku. Kenapa harus membaca buku seperti waktu Grand BOP kita tadi untuk membersihkan sampah di pikiran kita? Pak Erwin sekarang sangat getol. Kami kemarin di luar negeri, lagi-lagi di luar negeri, di Australia itu setiap hari cerita buku. Setiap hari sama Pak Erwin, Pak Calvin, Pak Adi Susanto, setiap hari cerita buku. Iya. Yeah. Dia cerita seperti ini, waktu open years di Medan kemarin, beliau cerita bagaimana pada bulan-bulan belakangan, beliau kehilangan gairah. Padahal kalau kita tahu punya istri cantik, punya anak, punya harta, tapi semangatnya luyu. Pada satu waktu beliau menyadarin, ya, beliau bersyukur menyadari ternyata satu kegiatan yang paling produktif beliau tinggalkan adalah membaca buku. Jadi dia cerita, sudahlah dia tidak membaca buku, bergaul sama orang yang tidak baca buku. Pak Erwin tersadarkan, yes, dia baca buku lagi. Makanya sekarang kemana-mana Pak Erwin itu bawa dua koper. Satu isinya pakaiannya, satu isinya buku. Dan bukunya buku original, bukan buku KW. Kata Pak Erwin, kita harus menghargai hak cipta. Jangan-jangan downline kita yang tidak dapat bonus besar itu sebab membeli buku bajakan, kata Pak Erwin. Maka Pak Erwin itu mewajibkan, dan kami setuju dengan beliau, kami juga tersadarkan, akhirnya kami beli buku yang original lagi. Walaupun belum pernah buku kami yang KW ya, belum pernah, karena anak kami marah. Indah itu marah kalau kami pakai buku bajakan atau kaset bajakan, harus yang original. Jadi pakai buku original dan stabilo. Sekarang giliran Anda harus buku original dan stabilo. Buku original dan stabilo. Buku original dan stabilo ya. Beli buku original dan stabilo ya. Siap? Siap. Siap ya? Siap. Insya Allah dapat berkahnya. Ya. Buku original dan stabilo. Baca di stabilo. Jadi yang kerja keras memang ini. Makanya sulit orang mau secara konsisten terus-menerus 5 tahun membaca buku. Alat yang paling efektif merubah karakter itu buku. John Maxwell Piliang katakan, untuk membangun karakter melalui buku dibutuhkan waktu 5 tahun. 5 tahun. Makanya plan-plan Anda, ayo berjuang di sini 2-5 tahun. 2-5 tahun itu merubah karakter, untuk merubah nasib itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Paling cepat 5 tahun. Jadi jangan aneh-aneh lah, realistis maksud kami. Mereka yang tidak semangat karena berhenti baca buku. Ingat, yang kita diskusikan tadi, bisnis ini kan membangun manusia. Oke? Kita kan suka nih bagaimana bisnis kita tumbuh. Oke? Yang paling utama pribadi kita harus tumbuh, Bapak Ibu. Pribadi kita tumbuh, bisnis kita tumbuh. Salah satu motivator, Mario Teguh katakan, syukurnya kita belajar hari ini sehingga kita berhak hidup besok. Tapi kalau kita tidak belajar hari ini, kita tidak berhak untuk hidup besok. Karena besok hari baru, masalah-masalah baru, persoalan-persoalan baru, otak kita otak usang. Makanya yang susah makin susah karena berhenti belajar. Baca buku setiap hari, 2 jam. 2 jam. Buku original pakai stabilo. 2 jam. Anda berniat itu demi masa depan Anda. Kami mendoakan insya Allah itu terwujud. Kerja keras apa lagi di Keling? Mendengar kaset atau CD. Bukan MP3, jangan kecanggihan. Jangan kecanggihan. Kaset atau CD yang dikeluarkan resmi oleh K-System. Harus. Kata Senior Crown Ambassador Triana Kurniati, kalau Anda dengar satu kaset satu hari, itu bisnis Anda jalan di tempat. Satu kaset aja satu hari, bisnis Anda jalan di tempat. Bapak Ibu, Triana Kurniati katakan, kalau Anda dengar 3 kaset setiap hari, tidak ada yang bisa menyetop bisnis Anda. Kerja keras. Jangan keluar rumah kecuali bawa Walkman. Jangan keluar rumah kecuali bawa Walkman. Biarin aja dibilang orang kita orang punk rock, gak ada urusan. Yang penting kita nanti jadi leaders club, jadi Crown Ambassador. Karena memang nasibnya orang besar itu diceritain orang. Camat diceritain orang. Presiden diceritain orang. Karena orang besar, orang kecil itu menceritakan orang lain. Yang penting kita tidak menyakiti hati orang. Walkman tetap di telinga kita. Kita tetap jadi pribadi baik, kita tetap tersenyum, kita tetap dengar Walkman. Karena target kita tahun depan kasih hadiah 1 emas untuk emak kita. Gitu kira-kira kan. Jadi bisnis yang benar-benar menumbuhkan pribadi kita. Paling efektif. Kita bisa ajak Pak Andang sambil gosok. Ah, Pak Irwansyah lah sama Royal lah. Aku pergi ke pasar. Melalui apa? Kaset. Mana mungkin, Pak Irwansyah kemari dong, Pak Tubagus kemari dong, saya mau ke pasar. Tapi kita bisa bersama Pak Razi, ya enggak? Pak Iwan Artanto, Pak Erwin, kemanapun kita mau. Melalui kaset atau CD. Bukan MP3. Jangan ditukang-tukangi. Itu melanggar hak cipta. Jangan, jangan, jangan. Yang simpel-simpel aja, yang jelas-jelas aja kok. Semua plan-plan kita tuh gak pakai canggih-canggih kok. Pak Cipto gak canggih-canggih, tetap pakai Walkman. Pakai bukunya juga buku berpikir berjiwa besar. Bagaimana mencari kawan pengaruh orang lain. Itu dulu kok. Foundation pack, aset. Itu kerja keras di Kelly. Kerja keras di Kelly. Berikutnya apa kerja keras di Kelly? Hadir di setiap pertemuan bersama 3 leg. Selemah-lemah iman. Hadir pada setiap pertemuan bersama 3 leg. Itu serendah-rendah iman. Setuju gak? Setuju. Setuju ya? Yang dari case systemnya hadir pada setiap pertemuan. Gak apa-apa lah kita tambah hadir pada setiap pertemuan. Iyalah bersama 3 leg. Karena kalau 1 leg kita hanya safir saja. 2 leg ruby. 3 leg emerald dan crown ambassador. Tapi saran kami ketika Anda sudah manajer mulai dengan 5 leg. Supaya jangan belepotan PGBV. Mulai dengan 5 leg kalau Anda sudah manajer. Mulai dengan 5 leg. Waktunya sama aja kok. Waktunya sama aja. Bapak Ibu, coba Anda lihat ini dari yang 5 ini, mana sih yang sulit di sini? Apa yang sulit di sini? Enggak ada kan? Ada yang sulit. Bapak Ibu, maksud kami gini, kalau memang sulit kita diskusikan. Itu maksudnya, kita diskusikanlah. Kita kan saudara sih. Ini kalau ambassador hanya di panggung aja Bapak Ibu, selesai urusan ini tetap Abdul Qadir lah. Kami, kita jangan ada gila-gila pangkat. Enggak ada tuh, Pak Rio tuh, Pak Erwan enggak ada gila pangkat itu. Ini peringkat ini hanya di panggung saja. Edifikasi itu hanya di panggung saja. Di luar panggung sama dengan kita sama. Oke, kembali ke ini. Coba kasih tahu saya agar kita diskusikan mana yang sulit. Presentasi sulit, saya setuju. Jalan keluarnya pakai flip chart, baca aja flip chart. Ya. Mengundang, di mana sulitnya mengundang? Di mana sulitnya mengundang? Bapak Ibu, kerja kita mengundang, datang atau tidak urusan Allah. Kami pernah tanya Pak Sumaryanto. Pak Sumaryanto, tolong dulu kasih tahu, kenapa orang katakan mengundang itu sulit? Dia enggak baca buku tuh bos, kata Pak Sumaryanto. Kalau baca buku bagaimana mencari kawan dan mengaruhi orang lain menjadi lebih gampang. Ya. Saran kami nanti di rumah baca bab 2 buku berpikir dan berjiwa besar bab 2. Ada yang udah baca bab 2 tentang apa? Iya. Fahamkan itu. Tepuk tangan dulu untuk ibu ini dan ibu-ibu yang tadi. Dan untuk semua ibu-ibu serta bapak-bapak ini tepuk tangan dulu. Ayo apalagi yang sulit? Dia sulit ketika kita menggabungkan hal yang tidak mesti digabungkan. Kami juga dulu seperti itu kok, Bu. Seperti itu. Karena kami belum paham. Akhirnya kami dipahamkan. Baca itu foundation pack sampai 50 kali. Karena Kalau sekali baca itu cuma 2%, kata Pak Calvin. Maka untuk menguasainya 50, kami gandakan 100 kali. Supaya cara yang dilakukan itu benar. Apakah setelah mengetahui caranya melakukan kesalahan? Banyak kesalahan yang kami lakukan, Bapak Ibu. Kami seperti ini karena kami melakukan banyak kesalahan. Yang gak boleh melakukan kesalahan yang berulang. Ketika kita lakukan kesalahan, tentunya kita bertanya kepada klien atau baca buku. Kita cari hikmah dari kesalahan yang kita lakukan dan jangan lakukan lagi. Pesannya belajar. Belajar. Kalau gak bisa dengan cara ini, belajar, belajar. Insya Allah pasti bisa kok. Insya Allah pasti bisa. Di Medan itu ada Crown Ambassador. SD. SD. Muhammad Yunus. SD. Ada di sini yang SD juga? Zamridis itu SD, orang Padang. Crown Ambassador. Masuk lagi lah sekolah SD supaya jadi Crown Ambassador. Enggak gitu. Oke. Okay. Ini kerja kerasnya. Saya tanya, ada yang sulit? Nah, kan kita suka tanya ini. Ini alasan upline jauh. Ada yang upline jauh? Oke, kita evaluasi ini. Impian ini urusan kita atau urusan upline atau downline atau orang lain? Urusan kita. Oke. Pakai produk, urusan kita apa urusan upline, downline atau orang lain? Urusan kita internal ini, bukan eksternal. Menulis daftar nama, urusan kita upline, downline atau orang lain? Kita internal. Mengundang. Urusan kita atau urusan upline, downline atau orang lain? Kita. Presentasi. Kita dan orang lain. Berarti 50%, 50% ya. 50-50. Begitu juga follow up. 50-50. Baca buku, ini urusan kita, orang lain, downline, upline. Kita. Kita. Mendengar kaset. Kita. Hadir pada setiap pertemuan dalam kurung bersama 3 lab. Urusan kita. Jadi kenapa kita belum sukses? Karena upline jauh. Padahal semua urusan kita, bukan urusan orang lain. 7 langkah sukses ini 90% urusan kita. Bukan urusan upline, bukan urusan downline, bukan urusan key system, bukan urusan Pak Razib. Urusan kita. It's about attitude. Ini tentang sikap. Agar kita tahu. Makanya kami tawarkan tadi untuk baca bab 2. Supaya jangan ada dalil. Kuasa ini 50 kali baca, saran saya. Supaya paham. Supaya jadi Crown Ambassador. Saya lakukan, yang penting Crown Ambassador. So what gitu loh. Ya Allah, enak sekali Crown Ambassador itu Bapak Ibu. Bersyukur, kerja keras, dan agar sikap bagus. Ini kan bagaimana membangun sikap bagus. Yang pertama bersyukur. Yang kedua kerja keras. Yang ketiga apa? Belajar. Menginvestasikan sikap. Yang pertama bersyukur. Kedua kerja keras. Yang ketiga belajar. Ada yang bertanya di luar. Dari mana Pak Hadir ini tahu? Saya belajar dari Pak Calvin. Beliau paham kan? Untuk menginvestasikan sikap. Agar tumbuh sikap yang bagus adalah bersyukur, bekerja keras, dan belajar. Harus belajar Bapak Ibu. Dan kami suka sekali belajar. Setiap hari. Karena untuk membuang sampah-sampah yang dalam pikiran kita. Nah ini yang membuat kami tertarik di Keling. Kalau duit kita bisa dapat dari mana-mana. Tapi karena kita bisa tumbuh kepribadian kita di sini. Ini yang bikin kami tertarik. Karena kami ingin ngasih tahu dan menunjukkan kepada semua orang di Indonesia ini. Untuk sukses itu sederhana. Sederhana, Anda tahu sikap, oke sikap. Bagaimana sikap yang bagus? Anda tetap bersyukur. Apa ciri-ciri orang bersyukur? Tidak pernah mengeluh. Yang kedua bekerja keras, kita udah bahas. Apa sih kerja kerasnya di Keling dibanding buruh? Dibanding Anda sebagai pegawai? Udah jelas waktu tamat sekolah yang kita uraikan tadi siang. Kita lamar, lamar apa? Lamar uang, sehat, waktu, apa lamar pekerjaan? Kerjaan, makanya dikasih kerja. Kenapa Anda komplain ketika ada tawaran sehat, uang, dan waktu? Anda gak lihat di belakang tuh contoh-contohnya tuh? Apa dulu mereka orang hebat? Enggak. Bahkan sebagian lebih hebat dari Anda. Lebih hebat Anda dari mereka. Lebih hebat Anda dari kami. Dalamnya. Karena kami dipahamkan oleh upline melalui case system dan contoh-contoh leader-leader kita untuk membangun sikap itu melalui tetap bersyukur. Bersyukur. Tidak ada mencaru-caru, itu bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah, bersyukur. Ya. Mutlak bersyukur. Kerja keras, itu setiap hari Bapak Ibu. Capek, benar capek, titik, capek, titik. Iya, mau apa capek? 5 tahun capek, habis itu freedom. Kenapa rupanya? Orang gak mati kok, kecuali resikonya mati, jangan Anda lakukan. Iya. Orang mau ngomongin apa saja terserah. Yang penting anak saya sekolah di perguruan tinggi terbaik, mau apa? Bir, kok di kelingnya? Iya, mau join. Jangan kalah, gerta. Ini, ibu di MLM. Enggak, ini hanya iseng-iseng. Anak saya ini. Multilevel ya? Iya bu, multilevel terbaik di dunia. Ibu mau? Harus gitu. Punya percaya diri. Insya Allah yang terbaik itu Keling Bapak Ibu. Apakah ada yang lebih baik dari Keling? Lebih baik dari Keling? Lebih mahal banyak. Hindarkan lingkungan kita. Kan banyak itu yang nipu-nipu. Kayak sistem mengeluarkan duit untuk seluruh leadernya. Membimbing orang. Karena kayak sistem membentuk kita untuk menjadi insya Allah pribadi yang baik lah. Kalaupun gak mau disebut mulia. Makanya setiap pembicara selalu berniat berdoa kepada Allah. Allah ikhlaskan aku. Allah ridhoi pertemuan ini. Allah rahmati pertemuan ini. Allah berikan kami penggerak untuk berani bekerja keras, belajar dan bersyukur. Anda belum selesai. Anda siap berjuang ya? Insya Allah. Ya? Anda siap untuk kerja keras? Siap belajar? Siap bersyukur? Ya. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah bersama kini, masa depan yang cerah. Dan jangan kau pernah serta buktikan. Keling, keling, your global lead. Untuk masa depan yang gemilang.